إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masa muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu rumah-rumahnya, di dalam salah satu masjid Allah, di dalam salah satu majelis yang mulia yaitu majelis ilmu dan di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tema kajian kita pada pagi menjelang siang ini tentang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para salafus saleh. Di antara kita insyaallah ini sudah seperti yang dikatakan tadi tidak asing lagi. Namun ini hanya sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Minimal ini sekedar penyegaran kembali untuk kita betul-betul menata langkah kita. Seorang yang berjalan di muka bumi ini dia harus tahu jalan yang mau dia tempuh. Ketika orang itu berjalan dan dia tidak tahu jalan mana yang akan dia tempuh, atau jalan itu keliru kalau dia tempuh, bisa tersesat. Apalagi perjalanan panjang menuju negeri akhirat. Maka seorang muslim harus dia tahu metode manhaj yang benar, jalan yang lurus, jalan yang benar dalam dia beragama ini. Apalagi dengan banyaknya kelompok-kelompok sempalan dalam tubuh kaum muslimin, banyaknya golongan-golongan, sekte-sekte dalam tubuh kaum muslimin. Sebagian orang ada yang kebingungan. Ini mengatakan Islam, ini mengatakan Ahlus Sunnah dan sebagainya, ini mengatakan kelompok yang paling benar. Maka kita sebagai seorang muslim, muslimah yang ingin menyelamatkan diri dari segala bentuk fitnah tersebut, harus tahu manhaj yang benar, jalan yang benar dalam beragama ini. Karena sekarang ini banyak merek Islam, ya. Barang-barang yang dijual saja ada yang asli, ada yang KW, ada yang asli, ada yang imitasi. Maka sama dengan adanya kelompok-kelompok ini, semuanya mengaku Islam, semuanya mengaku, ya, mengikuti kebenaran. Cuma kok beda di lapangan. Bukan hanya beda masalah fikihnya, bahkan sampai masalah akidahnya juga berbeda. Nah, inilah yang memotivasi kita untuk bersama-sama mempelajari tema ini. Kembali kepada Al-Quran dengan pemahaman para as-salafus saleh. Yang pertama, mengapa kita harus kembali kepada Al-Quran? Ya. Mengapa kita harus kembali kepada sunnah Rasulullah SAW? Karena ini adalah perintah Allah dalam Al-Quran. Kita mau sebutkan poin, kalau bisa kita katakan ini poin yang kedua setelah mukadimah dan motivasi tadi. Poin yang kedua berkaitan dengan dalil-dalil wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ayat yang tidak asing lagi bagi kita, surat An-Nisa ayat 59. Ada yang hafal ayatnya? Ini ayat yang insya Allah sudah sering ya kita dengarkan. An-Nisa 59. Dari awal. Cukup. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Asanta. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, atiullah, taatilah Allah, artinya kata beliau, ittabi'u kitabahu. Ikutilah kitab Allah, yaitu apa? Al-Quran yang dimaksud. Jadi kalau ada dalam Al-Quran atiullah, itu maknanya apa? Ittabi'u kitabahu. Ikutilah kitab Allah, yaitu Al-Quran. Sedangkan arti wa atiur rasul, kata Imam Ibnu Katsir, ai khudhu bi sunnatihi, ikutilah sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak ayat-ayat yang semisal dengan ini, maksudnya adalah tadi, ittabi'u kitabahu wa khudhu sunnati, ikutilah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Al-Quran dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang sahihah. Ini adalah metode kita pertama dalam beragama, berpedoman dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini perintah Allah di dalam Al-Quran. Dan ayat-ayat yang semisal ini banyak, ya. Yang ada perintah taat kepada Allah dan Rasul, itu adalah perintah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambah ayat yang semisal dengan ini, ya. Surat Ali Imran ayat yang ke-132. Ali Imran ayat 132. Allah berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul, kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama makna atiullah wa rasul sebagaimana kata Ibnu Katsir tadi, ittabi'u kitabahu wa khudhu bi sunnatihi. Demikian pula surat Ali Imran ayat 32. Allah mengatakan, "Qul atiullaha war rasula." Katakan wahai Nabi Muhammad kepada manusia, kepada kaum muslimin khususnya, taatilah Allah dan Rasul. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Demikian pula surat An-Nisa ayat Yang ke-69, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka akan dibangkitkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya bersama para nabi, para siddiqin, wa syuhada wa salihin. Ini juga sama perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tambahkan lagi surat An-Nisa ayat 80. Allah mengatakan, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada faedah yang harus dipahami oleh setiap muslim. Taat kepada Rasul itu sudah otomatis taat kepada Allah. Berarti mengikuti sunnahnya Rasul itu juga berarti mengikuti Al-Qur'anul Karim. Karena Allah dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk mengikuti Ar-Rasul. Maka dari sini kita harus meyakini tidak mungkin ada pertentangan antara hadis dengan apa? Dengan Al-Quran. Ini kita bahas karena ada sekelompok dari kaum muslimin mengatakan kalau ada hadis bertentangan dengan ayat, harus didahulukan ayatnya. Ini dari pondasinya sudah salah. Karena apa? Enggak mungkin hadis bertentangan dengan apa? Al-Quran. Karena sama-sama wahyu ilahi. Karena itu sama-sama yang Allah perintahkan. Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah, sungguh manusia akan melihat kontradiksi yang banyak. Namun karena Al-Quran, demikian pula sunnah Rasul, itu semua dari Allah, enggak mungkin ada apa? Pertentangan. Yang keliru itu akalnya. Yang apa? Masih belum bisa memahami, menjamakkan antara hadis dengan ayat yang seolah-olah bertentangan. Inilah akidah Ahli Sunnah. Tidak mungkin hadis yang sahih bertentangan dengan ayat Al-Quran, karena sumbernya satu, Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu wahyu dari Allah. Apalagi Rasul menegaskan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Ala inni utitul Quran wa mislahu ma." Ketahuilah, aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Jadi dalam segi pendalilan, dari segi hujah, Al-Quran dan hadis sederajat. Itu kata Rasul, ala inni utitul Quran wa mislah. Aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran, satu derajat. Maka enggak mungkin ada pertentangan. Ya, kalau kelihatannya ada pertentangan, itu karena orang tersebut belum bisa menjamakkan, belum bisa memahami. Maka kewajibannya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, ini sekali lagi kita sampaikan karena ada kelompok yang punya keyakinan yang sesat mengatakan kalau hadis bertentangan dengan ayat, pakai ayatnya tinggalkan hadisnya. Contoh ya, kata mereka, di antara yang diharamkan dari binatang ya, itu kata mereka yang ada dalam Al-Quran saja ya. Yang haram itu hanya innama harrama alaikumul maitata wadama walamal khinzir wa ma uhilla ghairillahi bihi. Kata mereka, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata mereka anjing, monyet, kera, itu hukumnya halal. Karena apa? Enggak ada dalam ayat. Ini karena apa? Mereka hanya tadi memakai hadis ayat saja, dan kalau ada hadis yang menambahi apa yang diharamkan, kata mereka itu bertentangan dengan ayat. Ini sekali lagi akidah yang sesat dan menyesatkan. Makanya mereka menghalalkan anjing, padahal Rasul mengatakan mengharamkan kulla dinabin, setiap hewan yang apa? Bertaring, ataupun yang memiliki cakar, Kata mereka harimau halal karena tidak ada disebutkan di dalam apa? Al-Qur'an. Kalau ada hadis, oh berarti hadisnya ditinggalkan karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Itu menurut akal mereka, na'udzubillah min dzalik. Makanya Ahlussunnah menjelaskan Al-Qur'an dan hadis itu sama-sama menjadi hujjah dan tidak mungkin ada pertentangan. Bahkan ayat Al-Qur'an itu butuh kepada penjelasan al-hadis, kepada penjelasan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama membahas ada 4 fungsi hadis terhadap Al-Qur'an. Ada seorang ulama salaf yang bernama Makhul. Ulama salaf bernama Makhul mengatakan Al-Qur'anu ila sunnati ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh kepada al-hadis daripada hadis butuh kepada Al-Qur'an. Karena enggak mungkin kita bisa memahami mempraktikkan Al-Qur'an tanpa hadis. Nanti akan kita perinci, penjelas lagi. Apa 4 fungsi tersebut? Yang pertama, menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Qur'an. Menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Qur'an. Ini dibagi lagi menjadi 4. Kalau antum tulis 1A, 1B, 1C, 1D. Yang 1A itu menerangkan yang masih global dalam Al-Qur'an. Contoh misalnya wa aqimus shalah, Allah berfirman dirikanlah salat. Antum bisa enggak melaksanakan salat duhur, asar, maghrib, isya, subuh tanpa melihat kepada hadis? Bisa enggak? Mustahil. Caranya salat enggak ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam apa? Al-hadis. Makanya di antara kesesatan kelompok Syiah Rafidhah, alhamdulillah tadi malam kita di dekat Kelapa Gading sana menjelaskan kesesatan dan kekafiran Syiah Rafidhah. Banyak pertanyaan tentang salat mereka itu hanya 3 kali sehari. Subuh, duhur, asar dijamak, maghrib isya dijamak 3 kali. Karena apa? Hanya pakai ayat Al-Qur'an surat Al-Isra. Wa aqimi sholata dari dulu ke syamsi sampai terakhir. Padahal Rasul mengatakan salat kaum muslimin berapa kali sehari? 5 kali. Itu Syiah. Pakai apa? Ayat saja, enggak pakai hadis. Ini sekali lagi salah satu apa kesesatan kalau orang itu hanya pakai Al-Qur'an saja, enggak pakai al-hadis. Padahal mustahil orang itu bisa salat tanpa hadis. Al-Quran hanya menjelaskan secara global, wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Adapun bagaimana caranya kita mulai salat takbiratul ihram, tidak ada. Apa yang kita baca dalam salat-salat tersebut, tidak ada perinciannya. Ya. Ini fungsi al-hadis yang 1A, menerangkan apa yang masih apa? Global dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran mengkhususkan yang masih umum, mengkhususkan yang masih umum, takhsisul 'am. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Para sahabat saja waktu itu masih belum bisa memahami dengan benar apa maksud kezaliman di situ. Kata mereka, kata para sahabat, ayyuna la yadzlim ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim wahai Rasulullah? Artinya kalau setiap orang yang ada kezaliman maka tidak mendapatkan keamanan. Kata Rasul, bukan itu maksud kezaliman yang Allah katakan dalam ayat tersebut. Namun kezaliman yang dimaksud oleh Allah itu seperti yang dikatakan oleh Luqman kepada putranya, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling, kata-kata zalim itu masih umum. Orang mengambil harta temannya, saudaranya, itu zalim. Cuma bukan itu maksud ayat tersebut. Ini namanya apa? Hadis mengkhususkan yang masih umum dalam Al-Quran. Zalim itu lafaz umum, namun yang dimaksud kata Rasul itu kesyirikan, yang merupakan kezaliman yang paling zalim. Ini fungsi al-hadis terhadap apa? Al-Quran yang 1B. Yang 1C, taqyidul mutlak, mengikat yang masih mutlak. Mengikat yang masih apa? Mutlak. Contoh, kata para ulama dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, Allah berfirman, wasariku wasarikatu fata'u aydiyahuma. Pencuri, laki-laki maupun perempuan, potonglah kedua tangan mereka. Lafadznya apa dalam ayat Al-Quran? Fakta'u aidiyahuma, potonglah kedua tangan mereka. Namanya tangan dari mana ke mana ini? Ujung jari sampai apa ini? Bahu atau pundak ya? Sampai bahu. Ya. Apakah dipotong dari sini? Hah? Tidak. Hadis menerangkan yang dipotong dari mana? Pergelangan. Ini namanya apa? Mutlak tangan, ya. Cuma hadis menerangkan yang dipotong itu pergelangan, ya. Bukan dari, ya. Kalau orang itu enggak pakai hadis, kasihan pencuri. Dipotong tangannya semuanya. Ini zalim juga, ya. Jadi sekali lagi, ini fungsi hadis yang satu apa? C, ya. Satu D, taudihul muskil, menjelaskan yang masih samar-samar. Menjelaskan yang masih samar-samar. Contohnya kata para ulama, surat Al-Baqarah tentang masalah puasa. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, kesehatan dan keselamatan. Allah mengatakan, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitis aswadi minal fajri." Makan dan minumlah, ya, artinya makan sahur, Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Sebagian para sahabat ketika belum bisa memahami ayat ini, secara zahirnya mereka membawa benang putih, benang hitam ditaruh di bantalnya. Enggak jelas-jelas maksudnya apa? Ya kan? Maka Rasul menjelaskan, makan dan minumlah sampai terbitnya fajar as-shadiq. Ini Rasul yang apa? Menjelaskan apa maksud benang putih dari benang hitam. Bukan yang ya kita lihat ini, namun dari apa? Ya langit. Tanda-tanda fajar shadiq masuknya waktu ya salat subuh. Makanya kata para ulama, sebetulnya tidak ada istilah waktu imsak, berhenti makan sahur 5 menit, 10 menit sebelum azan subuh. Karena apa? Rasul menjelaskan, Allah menjelaskan, makan sahur itu si stop kalau sudah masuk waktu apa? Fajar shadiq, azan. Ya, di antara tandanya waktunya azan tersebut. Ya, bahkan Rasul mengatakan, idza sami'a ajukum nida wa ina fi yadi falayadh hatta yatiya hajatahu. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan subuh, sedangkan gelas, mana ini gelas, kok enggak ada? Anak enggak sengaja loh ini. Oh enggak ada. Iya. Enggak ada gelas, ya. Kata Rasul, kalau salah seorang di antara kalian mendengarkan suara azan subuh sedangkan gelas di tangan kalian atau bejana di tangan kalian, jangan ditaruh sampai dia menyelesaikan hajatnya. Ya, contoh ya, kita terlambat mungkin bangun sahur, ya tinggal 10 menit kita makan, sudah mau habis makan, ya kita megang air minum, gelas air minum, kemudian kita dengar azan, kata Rasul jangan ditaruh, minum sampai habis meskipun sudah apa? Sudah azan. Cuma tadi Rasul mengatakan gelas sudah di tangan, jangan masih ngambil di dapur, ya. Jadi sudah di tangan, selesaikan hajatnya. Ini menunjukkan tidak ada kata apa? Imsak, ya. Ini mempersulit, agama itu mudah. Yang mempersulit mereka yang mengarang-arang agama baru, ajaran baru itu. Ya, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti apa adanya dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kasihan orang, terlambat bangun laqadar Allah misalnya, ya. Kemudian tergesa-gesa makan, sudah keseretan, ya, tiba-tiba ada waktu adzan imsak, ya. Tidak boleh makan minum lagi, bahkan menganggap tidak sah kalau makan sudah ada waktu imsak tadi. Na'udzubillah min dzalik, kasihan, ya. Maka Rasul pun apa mengatakan, jika mendengar azan sedangkan gelas ada di tangan, tetap diminum sampai habis, ya. Karena ini sekali lagi Islam agama yang mudah. Islam itu agama yang mudah, cuma jangan dimudah-mudahkan, ya. Dan juga jangan dipersulit tanpa al-ilmu dan dalil dari Al-Qur'an Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Ya, sekarang fungsi hadis yang kedua, meskipun kita sampaikan gelas-gelas cuma nggak sadar juga gitu. Ya, memang kadang orang itu ya dikasih isyarat nggak paham ya, harus to the point ya, kalau di serempet nggak bisa, tabrak bisa. Ya. Ya, biar gak ngantuk. Baik. Yang kedua, taqidu ma ja'a fil Quran. Fungsi hadis yang kedua, menguatkan apa yang sudah ada penjelasannya dalam Al-Quran. menekankan, mentakid, ya, menguatkan, mengokohkan apa yang sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quranul Karim. Contoh tentang masalah rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Di situ disebutkan 5 rukun iman. Iman kepada Allah, hari akhir, kepada malaikat, kitab, dan para nabi. Iman kepada takdir dalam ayat yang lain, inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan setiap segala sesuatu dengan takdirnya. Ayat Al-Qur'an menjelaskan ada 6 rukun iman. Hadis datang untuk menguatkan lagi. Hadis apa itu namanya? Yang terkenal hadis Jibril ketika ya Rasul ditanya akhbirnya anil iman, Rasul menjawab antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antuk minabil qadar khairihi wa syarihi. Ini sekali lagi hadis datang untuk menguatkan apa yang ada dalam Al-Quran. Demikian pula contoh yang lain tentang Allah. Allah di mana? Di atas langit, di atas al-arsy. Allah di atas langit itu adalah akidahnya Rasul, akidah para sahabat Rasul, akidah para salafus saleh yang banyak orang-orang sekarang ini menentang dan mengingkarinya, menafikannya. Padahal itu dalilnya kata ulama lebih dari 1000 dalil tentang Allah ada di atas langit. Al-Qur'an mengatakan aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari zat yang ada di atas langit? Jelas, Allah mengatakan dirinya ada di atas langit. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Namanya menurunkan dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Ini kalau orang itu masih sehat akalnya, namanya turun dari atas ke bawah. Berarti Allah ada di fil ulu, ada di atas langit, di atas semua makhluknya, bukan di mana-mana. Subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika Isra wal Mi'raj, Rasul berdialog dengan Allah, Allah ada di atas langit. Mereka-mereka yang memperingati lupa dengan akidah Allah ada di atas langit. Padahal itu salah satu pelajaran berharga ketika kejadian Isra wal Mi'raj. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah tinggi di atas arsy. Tinggi atau istawa, kata ulama salaf sepakat mengatakan istawa artinya ala. Allah tinggi di atas arsy. Arsy ada di atas langit yang ketujuh. Ars makhluk yang paling tinggi, ars makhluk yang paling besar, ars makhluk yang paling pertama Allah ciptakan. Allah ada di atas ars, di atas semua makhluknya. Ini ayat jelas menunjukkan Allah ada di atas langit. Bahkan Allah menyatakan bahwasanya di antara orang yang mengingkari ketinggian Allah itu adalah Fir'aun. Allah berfirman tentang Fir'aun, ya Hamanu, Fir'aun berkata kepada menterinya Haman, ya Hamanu benili sarhan la'ali ablughul asbab, asbab as-samawati fa'attalia ila ilahi Musa wa inni la'adunuhu kadibah. Fir'aun berkata, wahai Haman, bangunlah untukku tangga yang tinggi menjulang sampai ke langit, karena aku mau melihat kepada Tuhannya Musa. Namun aku yakin Musa itu berdusta dalam pengakuannya Allah Rabbnya ada di atas langit. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, man angkara ulullahi fis sama fahuwa fir'auniyun. Barang siapa yang mengingkari Allah ada di atas langit, maka dia pengikutnya Fir'aun. Mau jadi pengikutnya Fir'aun? Na'udzubillah min dzalik. Ya, maka ini ayat Al-Quran menjelaskan Allah ada di atas langit, dan salah satu orang yang mengingkari Allah di atas langit adalah Fir'aun. Hadis datang menekankan, menguatkan lagi akidah yang satu ini. Dalam Sahih Muslim, ketika Rasul bertanya kepada budak perempuan, "Aina Allah? Di mana Allah?" Sang budak perempuan menjawab, "Fis sama." Allah ada di atas langit. Dalam Sahih Muslim. Ya, cuma ahlul bid'ah, kelompok-kelompok sesat, ketika hadis ini enggak sesuai dengan hawa nafsunya, mengatakan hadisnya dhaif, padahal dalam Sahih Muslim. Ya. Demikian pula hadis yang lain. Kalau seandainya kata mereka ini dhaif, hadisnya banyak tentang Allah di langit. Rasul mengatakan ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Tidakkah kalian mempercayai diriku sedangkan diriku kepercayaan yang di atas langit? Jelas. Ketika hajatul wada, haji perpisahan, Rasul mengatakan kepada semua para sahabat, ala hal balagtu? Apakah aku wahai para sahabat telah menyampaikan semua agama Allah kepada kalian? Para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Benar ya Rasulullah, engkau menyampaikan semuanya kepada kami." Rasul pun mengisyaratkan dengan telunjuk telunjuk beliau yang mulia, "Allahumma syhad," mengarahkan ke atas langit, "Ya Allah, saksikanlah para sahabatku." Rasul mengisyaratkan Allah di, bukan begini-begini di mana-mana, tidak. Namun apa? Mengisyaratkan ke atas. Dalam hadis tentang hajatul wada, khutbatul wada, Rasul mengisyaratkan ke langit, kemudian menurunkan kepada para sahabatnya, "Allahumma syhad, ya Allah, saksikanlah para sahabatku bersaksi, aku telah menyampaikan semua ajaran agama." Ini hadis datang menguatkan apa? Akidah yang ada dalam Al-Qur'an, Allah ada di atas langit. Nah. Ya. Fungsi hadis yang ketiga menjelaskan apa yang belum ada penjelasannya dalam Al-Qur'an. Menjelaskan apa yang belum ada penjelasannya dalam Al-Quran. Contoh masalah hukum makan ikan di laut, ya, yang sudah mati, nggak ada dalam Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran secara umum bangkai. Apakah berarti bangkai ikan itu haram? Haram atau halal? Hah? Mana dalilnya? Enggak ada dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah mengatakan innama harrama 'alaikumul maitata. Allah mengharamkan bangkai. Berarti bangkai ikan juga termasuk? Tidak. Karena Pak Rasul menjelaskan ketika berbicara tentang laut, beliau mengatakan tahurun ma'uhu, airnya suci, hilun maitatuhu, halal bangkai binatang laut, ikan laut. Ya, kalau orang itu hanya pakai ayat, berarti nggak boleh makan apa? Makan ikan, karena ikan rata-rata sudah apa? Mati duluan kan? Nggak disembelih kan? Hah? Pakai disembelih enggak? Hah? Bahkan dahulu para sahabat ketika apa? Mendapati kurang lebih ikan paus lah terdampar. Mereka makan. Ya, hukumnya apa? Halal. Semua bangkai binatang laut, hewan laut itu halal, meskipun anjing laut, ataupun kalau ada babi laut, halal, semuanya halal, yang nggak boleh dimakan itu bangkai kapal, Helun Maitatu, ini nggak ada penjelasannya dalam Al-Quran tentang masalah air laut suci atau tidak, bangkainya halal atau tidak, nggak ada dalam Al-Quran. Demikian pula masalah tadi. Rasul mengharamkan kuladinabin minasibah, ya, yaitu binatang yang bertaring. Nah, ada dalam Al-Qur'an. Ini hadis datang dengan sendirinya menjelaskan kepada kita tentang hukum tersebut. Ini adalah akidah Ahlussunnah, hadis sebagai hujah, sebagai dalil, meskipun tidak ada keterangannya dalam apa? Dalam Al-Qur'an. Ya, dan ini sangat banyak, ya, yang didatangkan oleh hadis yang tidak ada penjelasannya dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Contoh masalah, ya, laki-laki itu diwajibkan untuk berjenggot, ya, secara umum, ya, tidak ada kata-kata perintah untuk berjenggot, meskipun ada kisah Nabi Musa, ya, memegang jenggotnya siapa? La takhud bilihyati wala birasi, wahai Musa, jangan megang jenggotku. Itu Nabi siapa? Harun alaihissalam. Namun Rasul datang mengatakan a'ful liha wa jadu syawarib, peliharalah jenggot. Enggak ada dalam Al-Qur'an, ya. Ini sekali lagi hadis datang dengan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini termasuk hujjah, wajib diterima. Ada kisah antara Abdullah bin Mas'ud dengan seorang perempuan tua. Abdullah bin Mas'ud mengatakan la'anallahu al-washimat wal mustausimat. Rasul atau Allah melaknat orang yang bertato dan yang mentato, ya. Kata Abdul Mas'ud, ini ada dalam Al-Qur'an, ya. Sang perempuan tadi mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, aku telah membaca Al-Qur'an, akhatam Al-Qur'an berkali-kali, namun aku enggak mendapati kata-kata Allah melaknat orang-orang yang bertato atau yang minta ditato tadi, yang mentato dan minta ditato. Kata Abdul Mas'ud, kalau engkau membacanya dengan benar, engkau akan apa? Mendapatinya. Itulah firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang Rasul ajarkan, maka ambillah. Itu dalam Al-Qur'an. Dan di antara yang diajarkan Rasul tadi, Allah melaknat orang-orang yang apa? Bertato dan minta ditato tadi. Ini sekali lagi apa? Ya, Al-Qur'an itu enggak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa al-hadis. Hadis itu hujjah binafsihi. Hadis itu dalil secara tersendiri. Ya, meskipun enggak ada ayat yang mendukungnya, tetap dia sebagai apa? Hujjah. Apalagi sudah dijelaskan secara kaidah umum, wa ma atakumur rasulu fakhudh, apa yang diajarkan Rasul maka ambillah. Apakah ada penguatnya dalam ayat atau tidak, secara hajah asal hadis yang sahih itu hujah dengan sendirinya, ya, paham, ya, ya. Demikian pula masalah celana cingkrang, apakah ada dalam ayat Al-Qur'an? Sampai sebatas mana tidak ada. Rasul mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar, apa yang, ya, menurun atau yang menutupi kedua mata kaki dari celana, sarung atau jubah, ya, maka itu tempatnya di dalam api neraka. Enggak ada dalam ayat Al-Qur'an, ya. Ini sekali lagi seorang muslim muslimah harus yakin hadis yang sahih tentunya itu adalah dalil hujjah dengan sendirinya, ya. Kemudian ayat tadi yang kita baca wa ma atakumur rasul itu juga dalil yang kita sampaikan tadi tentang wajibnya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Kemudian fungsi hadis yang ke-4, meskipun ini ada khilaf antara para ulama, namun yang rojeh, yang kuat, bahwasanya hadis itu bisa menghapus hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Hadis bisa menghapus hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antara contohnya kata para ulama, ayat yang berbunyi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin, diwajibkan atas salah seorang di antara kalian ketika sudah kedatangan sakaratul maut untuk menulis wasiat bagi kedua orang tua dan bagi karib kerabat. Rasul bersabda, la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kata ulama, ini hadis menghapus ya ayat Al-Qur'an tadi secara hukumnya. Ya, meskipun sekali lagi ada khilaf, cuma intinya hadis yang rajih itu bisa menghapus hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Dan intinya sekali lagi bahwasanya ya Al-Qur'an itu lebih butuh kepada hadis daripada hadis butuh kepada apa? Al-Qur'an. Intinya hadis tidak mungkin bertentangan dengan apa? Al-Qur'an, selama hadis itu sahih. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, kita sampaikan berapa dalil tadi tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada berapa ayat yang kita sampaikan? 6. Ya, kita tambah 1 surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpeganglah kalian dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Kata Imam Ibnu Katsir, di antara tafsir ulama tentang apa arti tali Allah, yaitu Al-Qur'an. Berpeganglah dengan apa? Al-Qur'anul Karim. Wa'tasimu bihablillah, berpeganglah dengan tali Allah, yaitu dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, ini beberapa ayat tentang wajibnya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang poin yang terakhir, yaitu masalah mengikuti ya pemahaman para salafus saleh. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, semua kelompok sekarang ini mengaku mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mengapa kok mereka berbeda-beda, baik dalam masalah ibadahnya, bahkan masalah apa? Akidahnya, masalah metode dakwahnya. Karena jawabannya satu, mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Dengan satu pemahaman, setiap mereka memahami masing-masing ya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak kembali kepada pemahaman yang benar atau kepada satu pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut at-tabi'in. Dan ini sumber kesesatan dan perpecahan di tengah kaum muslimin. Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Aqidah Tahawiyah pernah berkata, bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man sya'u kulli bid'atin wa dhalalatin fi hadhil ummah. Kalau istilah kita, gagal pahamnya orang memahami Al-Quran dan Sunnah itu sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah-tengah umat Islam. Salah memahami ayat, salah memahami hadis, ini sumber kesesatan dan kebid'ahan di tengah-tengah umat. Ya. Dan beliau juga mengatakan, wahal kharajatil khawarij warafadatil rawafid wa tazatil mu'tazilah wa farakatil ummah ila salasin wa sim'a firqa illa bitakwilil fasid. Kata beliau juga, kata Imam Ibn Abil Is dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, tidaklah kelompok khawarij, kelompok teroris, mereka memberontak ya, tidaklah kelompok Syiah Rafidhah menolak kekhalifahan Abu Bakar wa Umar, tidaklah kelompok Mu'tazilah tersesat, tidaklah umat Islam terpecah menjadi 73 golongan kecuali sebab utamanya at-ta'wilul fasid, salah memahami ayat, salah memahami al-hadis. ya. Betul pakai ayat, betul pakai hadis, cuma dipahami sesuai dengan akalnya masing-masing. Sudah enggak bersatu, yang muncul apa? Kesesatan dan perpecahan. Contoh tadi kata Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi, tidaklah kelompok Khawarij mereka memberontak. Ya, kalau sekarang Khawarij itu lebih identik kepada kelompok teroris. Ciri khasnya mereka ya, mengumandangkan jihad, namun jihad yang palsu, yang tidak disyariatkan, dan mengumbar vonis kafir kepada setiap orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka pakai dalil ya, surat Al-Ma'idah, cuma bukan 51, Al-Ma'idah 44. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kata kelompok Khawarij, kata kelompok teroris, bahwa berarti presiden, raja, pemimpin muslim yang tidak berhukum dengan hukum Islam, murtad, kafir, halal untuk dibom, dibunuh, ditumpahkan darahnya. Itu keyakinan mereka sampai detik ini, dan itu tercantum juga dalam buku-buku mereka. Adanya terorisme di tengah-tengah kaum muslimin, adanya terorisme di tengah-tengah negeri kaum muslimin, sebab utamanya ini salah memahami Al-Ma'idah 44. Dan ini yang sudah terjadi sejak dahulu kala, sejak zaman para salafus saleh. Bahkan kalau kita lihat ucapan para ulama-ulama dahulu seperti Imam Samarqandi dan sebagainya, mereka mengatakan bahwasanya Al-Maidah 44 ini senjata pamungkasnya kelompok Khawarij untuk mengkafirkan pemimpin muslim dan juga kaum muslimin. Padahal kalau kita lihat tafsir para sahabat, tafsir para salaf berbeda dengan tafsirnya mereka. Contoh Abdullah bin Abbas mengatakan kata-kata faulaika humul kafirun dalam surat Al-Maidah 44 itu kufrun la yanqulu anil millah, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Ini bedanya pemahaman sahabat Abdullah bin Abbas dengan kelompok Khawarij. Demikian pula Syiah Rafidhah, mereka punya tafsir Al-Qur'an. Alhamdulillah di rumah saya ada tafsirnya mereka. Untuk membantah mereka, bukan anak ikut mereka, anak udzubillah min dzalik, ada di rumah itu tafsir Al-Ayyashi, tafsir Al-Qummi, tafsir-tafsir induknya mereka. Di antaranya ketika contoh dalam ayat kedua surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Kalau kita sih insya Allah semuanya paham, dzalikal kitab itulah Alkitab. Yang dimaksud Alkitab di situ siapa? Apa? Al-Qur'an. Kata mereka bukan. Kalau lihat tafsirnya Al-Qummi, tafsir Qummi namanya, punya mereka, ditafsirkan dzalika aliyun. Dzalikal kitab, Alkitab mereka tafsirkan dengan apa? Itulah Ali. Karena mereka menuhankan Ali. Pokok yang baik-baik dalam Al-Qur'an arahnya ke sana. Yang jelek-jelek arahnya ke siapa? Abu Bakar wa Umar. Mereka mentafsirkan Al-Jibri wa Tahud itu Abu Bakar dan Umar. Na'udzubillah min dzalik. Itu tafsirnya mereka. Jangankan mentafsirkan, mereka saja menuduh Al-Quran sudah apa? Dikurangi oleh para sahabat. Di antaranya yang kita contohkan kemarin dari kitab mereka sendiri. Ana bawa sebetulnya di masih ditinggal di Depok, kitab Usul Kafi. Itu kitab hadis induk mereka. Kalau kita punya Sahih Bukhari, mereka punya namanya Usul Al-Kafi. Di kitab Usul Kafi itu kita kemarin bacakan kata mereka, kata Al-Kulaini pengarang kitab ini, bahwasanya anna Jibril nazala ala Muhammad bihadil ayat hakada. Jibril itu menurunkan ayat kepada Nabi Muhammad sebetulnya bunyinya seperti ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fi aliyin. Kalau dalam mushaf kita cukup ala abdina, enggak ada kata-kata apa? Fi alin. Kalau versinya mereka sebetulnya yang betul itu ada kata-kata apa? fi'ali, jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad tentang Ali, kata mereka. Namun dalam mushaf kaum muslimin dihapus. Siapa yang menghapus? Para sahabat, kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini penghinaan mereka kepada Al-Quranul Karim. Ya, makanya ulama banyak yang mengatakan Syiah itu bukan Islam. Ya, mereka agama tersendiri. Ya, yang melecehkan Islam bukan hanya orang-orang Yahudi, orang Syiah lebih dahsyat pelecehannya kepada apa? Islam dan kaum muslimin. Ya, yang menodai agama Islam. Ya, bukan hanya yang berpuisi kemarin, ya, namun juga apa, orang-orang Syiah ini yang bahkan lebih dahsyat lagi. Ya. Intinya sekali lagi, bahwasanya tidak cukup hanya berpedoman Al-Quran dan Hadis, namun ada yang lebih penting lagi dari itu. Bagaimana memahami Al-Quran dan Hadis sehingga tidak tersesat? Yaitu kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Pertanyaannya, mengapa harus kita kembali kepada pemahaman para sahabat? Jawabannya satu, secara global. Karena itu perintah Allah dan Rasulullah SAW. Kalau kita ditanya, mengapa harus kita mengikuti pemahaman para sahabat? Jawabnya perintah Allah dan Rasul. Mana dalilnya? Kita sampaikan. Yang pertama, surat yang sering antum baca setiap hari, yaitu surat apa? Surat apa? Al-Baqarah. Hah? Al-Fatihah. Ya. Allah mengatakan, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kata Imam Ibnu Qayyim, as-shiratul mustaqim adalah jalannya para sahabat Rasulullah SAW, jalannya Abu Bakar wa Umar. Ini yang beliau sampaikan dalam kitab beliau Majalus Salikin. Siratal Mustaqim artinya adalah jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Kalau kita mau jalan yang lurus, tafsir yang lurus, ikuti tafsir pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka di atas Siratal Mustaqim. Dalil yang kedua, surat Al-Baqarah, ya, yang bunyinya fa'in amanu bimislima amantum bihi faqadih tadau. Jika manusia itu beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Di situ kata-kata fa'in amanu bimislima amantum, jika manusia beriman sebagaimana imannya kalian. Pertama kali ayat ini ditujukan kepada siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Ya, artinya tidak ada jalan petunjuk, tidak ada siratal mustaqim kecuali mengikuti jalannya para sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Ayatnya bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 137. Al-Baqarah 137. Kemudian ayat berikutnya tentang perintah Allah untuk mengikuti jejak para sahabat, surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi khairas sabil mu'minin nuwallima tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran padanya dan yang mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Kata-kata al-mu'min di sini pertama kali para sahabat. Yang menyelisih para sahabat kami sesatkan kemana mereka tersesat dan kami masukkan dia ke neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ini adalah dalil wajibnya mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW yang merupakan orang-orang yang pertama yang beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula surat Ali Imran, ya sebenarnya Ali Imran dulu tadi, Ali Imran ayat 110. kuntum khara ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian wahai para sahabat, pertama kali ayat ini turunkan, kalian wahai para sahabat ya, kuntum khara ummah, sebaik-baik umat ya. Kalau umat Islam sekarang mau baik, ikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian ayat selanjutnya, dalil wajibnya mengikuti para sahabat, pemahaman para sahabat, yaitu surat At-Taubah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Atau ayat sebelumnya Al-Baqarah 110. Ya, ayat Taubah ayat 100 ya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Orang-orang pertama lagi terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah mengatakan walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti para sahabat, Allah ridha kepada mereka. Kalau kita mau keridhaan Allah, ikuti para sahabat. Tidak akan mungkin Allah ridha kecuali yang mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, surat apa tadi? Atau ayat yang ke-100. Kemudian ayat yang tadi kita bacakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian ya bersama orang-orang yang as-shadiqin wa kunu ma'as-shadiqin. At-Taubah 119. At-Taubah 119. Dan yang dimaksud dengan as-shadiqin kata sebagian ulama tafsir yaitu para sahabat, karena Allah mengatakan nanti pada ayat Al-Hasyr ulaika humus shadiqun, para sahabat itu adalah as-shadiqun, yang jujur, yang benar keimanan mereka. Kemudian dalil wajibnya mengikuti para sahabat surat Luqman wattabi sabila man anaba ilayya, Luqman ayat 15. Luqman ayat 15. Ya, ayat yang pertengahan itu wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalan orang-orang yang bertaubat kepadaku. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimallahu, kullun minas sahaba munibun ilallah. Setiap para sahabat Rasulullah itu selalu bertaubat kepada Allah. Artinya ayat ini diantara maknanya ikutilah jejak para sahabat Rasulullah SAW yang mereka selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil berikutnya tentang wajibnya mengikuti jejak para sahabat surat Al-Fath ayat yang terakhir 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama beliau. Siapa yang bersama Rasulullah? Siapa? Para sahabat. Allah puji para sahabat dalam ayat ini luar biasa. Asyidda' ala kufar, ciri para sahabat keras tegas kepada orang kafir, ruhama bainahum, kasih sayang di antara mereka. Ciri mereka lagi tarahum rukan sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau lihat mereka rukuk sujud hanya mengharapkan ridha dan keutamaan dari Allah. Ikhlas dalam beribadah, semangat ibadah. Ciri kedua mereka rajin ibadah dan ikhlas yang ketiga. Yang keempat kata Allah, ya, simau fi wujuhi min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada ya bekas sujud mereka di wajah-wajah mereka. Artinya wajah mereka luar biasa berkilau dengan asar ibadah, ya. Dzalika matsalun fit Taurat wa matsalun fil Injil. Kata Allah demikianlah perumpamaan mereka dalam Taurat dan Injil. Artinya Allah sebelum menciptakan para sahabat sudah memuji para sahabat di kitab Injil dan kitab Taurat, luar biasa ya. Sampai demikian Allah apa? Menyanjung para sahabat. Yang intinya di sini mengarahkan umat Islam untuk mengikuti para sahabat ya. Allah merekomendasi mereka untuk kita apa? Mengikuti para sahabat. Ya, ini surat Al-Fath ayat yang ke-29. Kemudian dalil yang meskipun bukan yang akhir cuma karena waktunya terbatas, surat Al-Hasyr ayat 8, 9 dan 10. Nanti dibaca lil fuqara il muhajirin alladzina ukhriju min diarihim, tentang pujian Allah kepada kaum muhajirin. Kemudian ayat yang ke-9, walladzina tabawwa'u dara wal imana, tentang kaum al-ansar, para sahabat, Allah puji mereka. Tujuannya untuk apa? Kita mengikuti jejak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari hadis tentang wajibnya mengikuti para sahabat, ini juga banyak. Di antaranya hadis Irbad bin Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar wa Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lainnya. Ketika Rasul menjelaskan umat terpecah menjadi 73 golongan, kata Rasul, kullu finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah, Rasul menjawab, siapa? Ma ana alaihi wa ashab, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Ya, ini sekali lagi, kenapa kok enggak cukup hanya Al-Qur'an dan hadis? Karena banyak orang yang memahami Al-Qur'an dan hadis dengan pemahaman sendiri sehingga sesat, menyimpang, sehingga semakin memperkeruh perpecahan umat. Maka jalan untuk bersatu, jalan untuk kita betul-betul tahu Islam yang benar lewat pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada perselisihan tentang pemahaman ayat dan hadis, kembalikan kepada pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Contoh tadi tentang di mana Allah, umat Islam, wah luar biasa perpecahannya. Ada yang mengatakan Allahu fi ma, Allah maujud bila makan. Ada ustaz yang lagi viral mengatakan Allah itu ada namun tanpa tempat. Ini kayaknya keren gitu kata-katanya Padahal ini sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dirinya di atas aras, Ar-Rahman alal asistawa. Kok ini ngemintari Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan dirinya dan dia yang lebih tahu tentang dirinya, Allah di atas aras. Rasul yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah di atas langit. Nah, ini ada orang-orang dai-dai penyesat umat yang mengatakan Allah ada namun tanpa tempat. Na'udzubillah min dzalik. Ini namanya apa? Ngemintari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan para sahabat telah sepakat Allah di atas langit. Contoh Abu Bakar As-Siddiq ketika menenangkan para sahabat ketika ditinggal meninggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar mengatakan man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Barang siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sekarang sudah mati. Wa man kana ya'budullaha alladzi fis sama fa wahyun la yamut. Namun barang siapa yang mengibadai Allah yang ada di atas langit, maka dia maha hidup, tidak akan pernah mati. Itu keyakinan Abu Bakar Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan ketika ada khaulah tentang turunnya surat Al-Mujadilah yang pertama, kata Aisyah khaulah itu berbincang dengan Rasul di rumahnya Aisyah. Aisyah ada, cuma Aisyah enggak mendengarkan ucapan khaulah. Namun kata Aisyah, namun Allah yang ada di atas langit ketujuh mendengarkan pembicaraan khaulah dengan Rasul SAW sampai menurunkan ayat Al-Mujadilah tadi. Ini kesepakatan para salafus saleh, di antaranya juga para tabi'in. Imam Al-Auza'i pernah mengatakan kunna wattabi'un mutawafirun naqul annallaha fis sama. Kami dan para tabi'in semuanya sepakat mengatakan Allah di atas langit. Ini kalau kita mau Islam yang benar, Islam yang berdasarkan Al-Qur'an, hadis Rasul yang sahih dengan pemahaman para salafus saleh, di antaranya pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kemudian tadi ayat hadis kita sudah sampaikan. Kemudian kita mau bacakan beberapa asar, di antaranya ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang sangat indah tentang bagaimana metode seorang muslim dalam beragama ini. Kata beliau, "Mangkana minkum muta'asiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa di antara kalian yang ingin mencari suri teladan, jadikan para sahabat sebagai suri teladan kalian. Kenapa? Fa innahum kanu abar hadil ummati quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Allah yang merekomendasi tadi. wa aqmaqom ilman, karena mereka yang paling kokoh mendalam ilmu agamanya. Wa aqallahum takalluban, mereka tidak lebay dalam beragama, tidak ekstrim, ya, tidak nyeleneh. Kemudian wa aqwamum hadiyan, mereka yang paling lurus petunjuknya, jalan ya agamanya. Wa ahsanum halan, yang paling baik keadaan mereka. Kaumun ikhtarahumullah li sohbati nabi wa iqamati dinihi, para sahabat, mereka adalah sekelompok manusia yang Allah pilih menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenali jasa-jasa keutamaan para sahabat. Wattabi'uhum fi atharin, ikuti jejak para sahabat. Fa'innahum kanu alal hudal mustaqim, karena para sahabat rasul di atas petunjuk yang lurus. Maka kewajiban kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan berakidah kecuali dengan akidahnya para sahabat. Jangan beribadah kecuali dengan mempelajari ibadahnya Rasul dan ibadahnya para sahabat Rasul SAW. Kata Hudzaifah bin Yaman, kullu ibadatin lam yata'abbada ashabu Rasul SAW fala tata'abbaduha, setiap ibadah namun tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Itu bukan ibadah yang disyariatkan, namun itu bid'ah yang sesat dan menyesatkan. Ukuran kita tadi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah ma'an alaihi wa ashabi. Ya, kita tutup dengan ucapan Imam Malik rahimahullah, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma'aslaha awalaha, tidak akan mungkin umat Islam sekarang ini akan baik ya kecuali dengan mengikuti generasi pertama umat Islam, yaitu siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Saya ulangi lagi, tidak akan mungkin akhir umat ini baik sampai mereka mengikuti jejak generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan juga kaum muslimin untuk bisa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, dengan pemahaman para salafus saleh. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada waktu kurang lebih 20 menit untuk kita soal jawab. Wallahu ta'ala alam. Mohon dijelaskan sejarah munculnya bid'ah. Bid'ah secara definisi ya syar'i, sebagaimana kata Imam Asy-Syatibi, ibaratun antara qatin fiddin mukhtara'a tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu wa ta'ala. Bid'ah itu artinya suatu ungkapan ya kulu ibaratin mukhtara'ah, kulu ibaratun antariqatin fiddin mukhtara'ah, setiap jalan dalam agama yang ya diada-adakan, yang baru, yang dibuat-buat ya. Yang pertama poinnya apa, berkaitan dengan urusan apa, agama. Karena ada orang yang ngelantur omongannya, sukut-sukut bid'ah, berarti kalau naik haji pakai pesawat bid'ah. Nah, ini orang yang nggak paham definisi apa bid'ah. Bid'ah ini dalam urusan apa? Ya seperti sa'i, nyanyi dangdutan misalnya, ya sa'i, tawaf pakai lagu kebangsaan. Nah, ini namanya apa? Ini berkaitan dengan agama ya. Setiap jalan yang baru diada-adakan dalam agama yang menyerupai syariat padahal bukan dari syariat, ya. Dan tujuan orang yang melakukannya mubalaghah, berlebih-lebihan dalam urusan agama ini. Ini namanya bid'ah. Kalau simpelnya, setiap yang tidak diajarkan oleh Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu namanya apa? Bid'ah. Sedangkan ya, kapan mula bid'ah itu muncul ya? Secara asal ya, pada zaman Rasul SAW ada beberapa kebid'ahan ya, namun Rasul segera meluruskan. Contoh, ada tiga orang datang kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang ibadah-ibadahnya Rasul. Ketika dijawab oleh para istri-istri Rasul, mereka merasa, oh barangkali karena Rasul sudah diampuni dosanya, ibadahnya Rasul gak terlalu banyak. Mereka punya inisiatif. Salah satunya mengatakan, aku akan sholat malam terus, gak tidur malam. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa terus, gak akan berbuka. Yang ketiga mengatakan, aku tidak akan menikahi perempuan. Ini adalah apa? Ya, ucapan yang bid'ah. Rasul pun mengingkari. Ya. Contoh ini sekali lagi bid'ah yang pernah diucapkan oleh sebagian orang di zaman Rasul SAW. Ada juga sebagian sahabat yang tergelincir menyembelih hewan kurban sebelum salat Idul Adha. Kata Rasul, satu ka satu lamin, sesembelihanmu ini enggak ada nilai ibadahnya. Karena apa? Salah waktunya. Ya, ini adalah apa? Contoh-contoh kebid'ahan yang langsung ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul enggak menanyakan niatmu baik atau enggak baik, ya, karena niat ini bukan penghalal untuk melakukan segala hal. Niat enggak cukup, niat yang baik enggak cukup dalam beribadah, harus dengan ittiba', mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun bid'ah dalam bentuk sekup kelompok itu mulai muncul di zaman Al-Khalifah Rasid Ali bin Abi Thalib. Muncul kelompok Khawarij, bid'ah Khawarij, bid'ah kelompok Syiah, Rafidah. Ya. Ini sekilas tentang sejarah munculnya bid'ah. Wallahu ta'ala alam. Apakah benar Hasan Al-Banna dan Yusuf Al-Qaradawi pembaharu Islam abad 1920-an? Tidak. Ya, banyak penyimpangan-penyimpangan mereka dalam masalah akidah dan juga dalam masalah ibadah. Ya, Hasan Al-Banna terkenal dengan sufinya, ya, suka mengkeramatkan kuburan. Ya, dia dalam masalah tauhid asma wa sifat itu at-tafwid, yaitu yang mengatakan wallahu alam apa makna ar-rahman ar-istawa, ya, tidak mau memahami ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mungkin sekitar hampir 10 tahunan yang lalu kita sudah pernah menulis di majalah tentang beberapa penyimpangan-penyimpangan Hasan Al-Banna, ya. Demikian juga dengan Yusuf Qardawi menghalalkan musik nyanyian, ya, dan acara-acara kebid'ahan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara para sahabat taat kepada pemimpin penguasa pada zaman mereka? Ya, mereka betul-betul mentaati pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Mereka punya sikap yang lurus dalam menyikahi pemimpin. Contoh, ketika ada salah seorang yang mencela pemimpin pada waktu itu di hadapan seorang sahabat yang bernama Abu Bakr, maka Abu Bakr mengatakan, "Uskut, ya. Fa inna Rasul yaqul, man akrama sultanallah akrama Allah wa man ahana sultanallah ahanahullah." Ada kisah seseorang di hadapan pemimpin yang lagi khutbah ceramah, orang itu mencela pemimpin seraya mengatakan, "Undur ila amirina yalbasu thiyabal fusaq." Lihatlah kepada pemimpin kita sekarang ini memakai baju orang-orang fasik. Maka seorang sahabat yang bernama Abu Bakr langsung mengingkarinya, mengatakan, "Uskut, diam engkau. Kan aku mendengar Rasul bersabda, barang siapa memuliakan pemimpinnya, Allah akan memuliakannya, dan barang siapa menghinakan pemimpinnya, Allah akan menghinakannya." Kata Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ausana kubara'a kaum kubara'una min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam." para senior-senior kami dari para sahabat Rasul pernah berwasiat kepada kami. Kata mereka, "La tasubbu umara'akum." Kata para sahabat, "Jangan mencaci maki pemimpin kalian." "Wala taghusuhum." Jangan berbuat curang kepada mereka. Ya. Ini sekali lagi sikap para sahabat kepada pemimpin kaum muslimin. Kita kalau mau yang mengikuti bagaimana akidah yang benar menyikapi pemimpin, ikuti akidah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat mewasiatkan untuk kita tidak mencaci maki pemimpin bagaimanapun kezaliman pemimpin tersebut selama dia masih muslim. Penjelasannya panjang, alhamdulillah kita sudah berapa kali mengkaji tentang 8 sikap ahli sunnah atau 7 sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus salih, dan ini pembahasan yang sangat penting untuk kita kaji terutama di zaman yang penuh fitnah ini agar kita insyaallah selamat di dunia wal akhirah. Apakah termasuk perbuatan bid'ah apabila kita berlama-lama di sujud terakhir untuk berdoa dan mohon ampun, mengkhususkan sesuatu dalam rangka ibadah yang tidak ada dalil khusus tentangnya? Memang itulah namanya salah satu sumber kebid'ahan. Ya, misalnya malam tahun baru Masehi misalnya mengkhususkan untuk salat tahajud, ya, biar apa tahun depan itu sukses. Ya, ini mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh syariat untuk beribadah. Ini namanya apa? Bid'ah. Bulan Rajab, memang secara umum dia bulan yang mulia, cuma jangan dikhususkan malam 27 kita salat malam berjamaah. Kenapa? Ini malam yang mulia tanpa dalil. Inilah namanya apa? Al-bid'ah. Nah, ziarah kubur boleh, silakan, jangan dikhususkan pada waktu-waktu apa tertentu, mau Ramadan, pulang ke desa masing-masing ziarah kubur, tidak ada syariatnya. Ya, ziarah kubur silakan di waktu-waktu yang apa tidak perlu ditentukan, dalam rangka ta'abbudillahi subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ziarah kubur hari Jumat pagi atau malam Jumat. Nah, ini enggak ada ketentuan dari syariat, jangan kita mengkhususkannya. Kalau mau ziarah kubur silakan, kita enggak melarang. Cuma yang enggak boleh itu mengkhususkan waktu-waktu tertentu dalam rangka ibadah tadi yang tidak ada dalilnya. Apakah semua Al-Quran dan As-Sunnah sudah dipahami para sahabat? Iya. Kalau sahabat enggak paham, bagaimana kita bisa memahaminya? Contoh konkret, kata Abdullah bin Abbas, kata Abbas, beliau ketika belajar Al-Quran bersama Rasulullah, beliau hentikan Rasul ayat per ayatnya. Ya. Kemudian kata Abdurrahman As-Sulami kalau tidak salah, beliau mengatakan kami dahulu belajar kepada Rasul 10 ayat 10 ayat. Artinya 10 ayat dipahami secara matang, pindah kepada ayat yang berikutnya, diamalkan, kemudian pindah kepada ayat berikutnya. Kalau para sahabat tidak paham Al-Quran, bagaimana kita bisa memahami apa? Ayat Al-Quran. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para sahabat tadi untuk menyampaikan Islam kepada kita. Kalau Al-Quran dan Al-Hadis tidak dipahami semua oleh para sahabat, berarti Islam yang sampai kepada kita Islam yang apa? Tidak sempurna, karena ada yang belum kita apa? Islam al-yaum akmaltu lakum dinakum, Islam telah sempurna sejak zaman Rasul sampai hari kiamat. Ada Islam yang sempurna itu yaitu apa yang Rasul ajarkan, yang diajarkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengar kalau hadis yang dhaif itu bisa naik derajatnya menjadi hasan atau sahih apabila ditemukan penguatnya. Apakah bisa hadis sahih turun menjadi dhaif? Ya enggak, kalau sudah sahih menurut penelitian yang benar enggak bisa turun kepada dhaif. Ini main akal-akalan. Kalau dhaif jadi sahih, apa sahih jadi ini jangan kayak naik tangga ya, bukan. Ini namun ini butuh ilmu khusus, dan yang bisa adalah para ulama-ulama ahli hadis. Ya memang betul ada kaidah hadis yang dhaif selama hadisnya itu tidak parah. Ya ini sekali lagi butuh penelitian ilmu yang luar biasa. Ya secara global hadis yang dhaif yang tidak selalu hadis dhaif betul itu kalau ada penguat-penguatnya bisa naik kepada derajat hasan atau sahih, artinya bisa dijadikan hujjah. Namun yang bisa menghukumi adalah para ulama ahli hadis. Jangan antum yang baru sekali dua kali datang kajian langsung ini ada dhaif, ketemu dhaif berarti 1 + 1 menjadi bukan itu. Ini butuh dilihat rawi-rawinya dulu, ada yang kadzab atau tidak, ini butuh ilmu yang sangat mendalam. Namun enggak sebaliknya, hadis sahih yang sudah ditemukan sahih kemudian turun menjadi dhaif, yang dhaif itu antum lemah dalam ilmu hadisnya. Wallahu taala alam. Ada yang mau tanyakan lagi sebelum kita akhiri? Tinggal kita MOU-nya tadi jam 11:15 kita stop. Karena kita mau kajian lagi ba'da dzuhur nanti tempat atau di Raja insyaallah taala, di Raja TV insyaallah kita akan ada kajian live insyaallah taala ba'da dzuhur. Ada lagi? Enggak ada ya? Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya ana mohon maaf dan ana ucapkan banyak terima kasih kepada Tamir Masjid Nurul Iman yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertatap muka, untuk saling watawasabil haq, watawasabil sabar. Semoga ini semuanya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Aku lupa lihada wa aku da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.